بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خنفتين عزكم الله. Kita sebagai seorang muslim berkewajiban senantiasa bertahmid, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan-limpahan karunia nikmat yang begitu besar, yang begitu banyak dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kenikmatan lahiriah, jasadiah, terutama kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya batiniyah, diniyah. Dengan mensyukuri nikmat di atas, kita berharap Allah menambahkannya kepada kita. Ikhwan fillah azzakumullah, di antara nikmat Allah kepada kita, nikmat yang begitu agung, yang begitu mulia, sebuah kenikmatan yang murni, mauhibatun minallah, anugerah dari Allah Azza wa Jal, pemberian dari Allah Azza wa Jal, ialah ni'matul ukhuwah, nikmat bersaudara, nikmat bisa berukhuwah di atas sunnah. Ini murni dari Allah Azza wa Jal. Tidak ada seorang makhluk pun yang mampu mewujudkannya dengan tanpa izin dari Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan para sahabah dari kalangan Ansar, mengingatkan mereka ketika mereka dahulu saling bermusuhan, lalu Allah anugerahkan nikmatul Islam kepada mereka sehingga dengan nikmat Allah semata mereka bersaudara. Disebutkan di Ali Imran 103, Allah berfirman, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Ingatlah Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Tatkala kalian dahulu bermusuhan, lalu Allah melembutkan hati-hati kalian, maka dengan nikmat Allah kamu semuanya bersaudara. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana, sehingga bisa berukhuwah di atas sunnah. Itu merupakan nikmatun minallahi azimah, merupakan nikmat yang besar dari Allah tabaraka wa ta'ala. Di Al-Anfal ayat yang ke-63, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa allafa baina qulubihim, dan Allah lah yang melembutkan hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kalau seandainya engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam menginfakkan, membelanjakan apa-apa yang ada di muka bumi ini seluruhnya, engkau tidak akan mampu melembutkan hati-hati mereka. Walakin Allah allafa bainahum, tetapi Allah lah yang melembutkan hati-hati mereka. Ini penegasan nikmatul ukhuwah, kenikmatan bisa berukhuwah. Ta'liful qulub, saling lembut hati di antara kaum muslimin, di antara kita, murni anugerah dari Allah azza wajalla. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walaupun diberi fasilitas menggunakan, membelanjakan semua yang ada di muka bumi ini dengan misi untuk melembutkan hati-hati mereka, tidak bakal sanggup kalau Allah azza wajalla menghendakinya. Tidak bakal sanggup. Allah lah semata yang melembutkan hati-hati mereka. Maka resapi ini, hayati ini, ukhuwah Islamiyah di atas sunnah itu merupakan nikmat azimah minallah, nikmat yang sangat agung dari Allah, anugerah besar dari Allah azza wajalla. Maka wajib disyukuri, maka wajib dijaga, wajib dikokohkan, dikuatkan. Barakallahu fikum. Dan diingatkan bahwasanya ukhuwah yang dimaksud ialah ukhuwah di atas sunnah, ukhuwah di atas minhajun nubuwah, bersaudara di atas bimbingan Islam, di atas bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita bersaudara dengan orang lain, dengan kaum muslimin, dikarenakan keislamannya, dikarenakan keimanannya, dikarenakan ketaatan dia kepada Allah, ketakwaan dia kepada Allah, dikarenakan dia di atas sunnah. Itu lebih khusus. Bukan persaudaraan karena daerah, bukan persaudaraan karena wilayah, bukan persaudaraan karena kabilah, bukan persaudaraan karena suku, atau semisal itu. Bukan. Tetapi persaudaraannya, ukhuwahnya dikarenakan keislaman seseorang, dikarenakan ketaatan dia kepada Allah azza wa jalla. Itu namanya ukhuwah fillah. Ukhuwahnya karena Allah azza wa jalla. Tujuannya sama-sama mentaati Allah azza wa jalla, sama-sama menjalankan bimbingan Allah azza wa jalla dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam menjalankan ukhuwah selalu dengan bimbingan sunnah. Inilah yang namanya hakikatul ukhuwah, hakikat sebuah ukhuwah, persaudaraan. Inilah ukhuwah yang sangat dianjurkan dalam Islam, yang disebutkan dalam ayat, dalam hadis. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadisnya dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minu lil mu'mini kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'da." Seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagian mereka menguatkan sebagian yang lain. Ukhuwah yang kokoh seperti ini, itu ukhuwah di atas sunnah. Dan memang secara kenyataannya tidak akan mungkin terwujud ukhuwah sekokoh itu. Seperti sebuah bangunan saling menguatkan kalau bukan di atas sunnah. Tidak bakal terwujud ukhuwah seperti itu ketika ukhuwahnya di atas urusan dunia. Atau ukhuwahnya di atas perkara yang melanggar syariah atau yang lainnya. Tidak bakal bisa. Secara kenyataan, secara real akan terwujud hadis ini ketika persaudaraannya di atas sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Juga yang disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathal jahdil wahid." Perumpamaan seorang, perumpamaan kaum mukminin di dalam hal rasa saling mencinta di antara mereka, saling menyayangi di antara mereka, saling membantu di antara mereka, diumpamakan sebagai sebuah jasad, sebuah tubuh yang satu sakit, yang meradang kepanasan, meriang di malam hari, gak bisa tidur malam. Untuk mewujudkan ukhuwah seperti ini, persaudaraan seperti satu jasad, tidak akan mungkin terwujud melainkan dengan ukhuwah di atas sunnah, dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukhuwahnya lillah wa fillah wa ala ta'atillah. Ikhlas karena Allah, di jalan Allah, dalam rangka mentaati Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu pula barakallahu fikum, ketika kita membaca sekian banyak riwayat ahadith yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan orang yang berukhuwah, orang yang bersaudara, itu semua ketika mereka berukhuwah, bersaudara di atas sunnah. Barakallahu fikum, seperti yang disebutkan dalam hadith Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan dalam sabdanya, kata Rasulullah dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, "Sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh." Ada tujuh pihak, tujuh golongan Allah menaungi mereka pada naungannya pada hari enggak ada naungan melainkan naungan Allah azza wajal. Di antara yang disebutkan, "Wa rajulani tahabba fillah fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi." Dua orang yang saling mencinta karena Allah, karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Itu namanya mahabbah lillah wa fillah wa ala ta'atillah. Itu namanya ukhuwah, bersaudara antara mereka berdua, lillah wa fillah wa ala ta'atillah, di atas sunnah. Baru mendapatkan keutamaan ini. Dan secara kenyataan pula, tidak mungkin berkumpul berdua karena Allah, pisah karena Allah, kalau bukan ukhuwahnya di atas sunnah. Barakallahu fikum. Begitu pula riwayat yang lain yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan ukhuwah Islamiyah atau saling mencinta karena Allah, itu semuanya akan diraih ketika persaudaraannya di atas bimbingan sunnah. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimakumullah, di sana ada beberapa hukuk, beberapa poin-poin hak-hak persaudaraan yang wajib untuk kita ilmui, kita ketahui, lalu kita wujudkan, kita terapkan pada persaudaraan kita karena Allah. Yang pertama sebagai bukti sidqul ukhuwah, jujurnya kita, kejujuran kita, ketulusan kita dalam bersaudara, dalam berukhuwah. Yang kedua, sebagai upaya untuk mengokohkan, menjaga ukhuwah kita. Ukhuwahnya semakin mantap, semakin erat, semakin kuat, semakin kokoh ketika dijalani, diwujudkan hak-hak yang akan dibawakan nanti insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum. Dan ini sebagai barometer untuk mengetahui manis sadiq wa manil kadhib fi ukhuwatihi, siapa yang jujur, siapa yang tulus dalam ukhuwahnya, siapa yang dusta pada ukhuwahnya. Itu dengan melihat sejauh mana dia menjelaskan, menerapkan hukukul ukhuwah, hak-hak ukhuwah tadi. Barakallahu fikum. Maka kita akan sebutkan satu persatu dengan kadar ilmu yang ada pada kita. Tujuan pertama untuk muhasabatun nafsi, mengevaluasi diri kita masing-masing, apakah ukhuwah kita telah jujur selama ini, ataukah ada dusta pada ukhuwah kita, ataukah ada rekayasa pada ukhuwah kita. Yang kedua, untuk evaluasi bagi antum sekalian, terkhusus ahlu sunnati wal jamaah salafiyin di tempat ini dan tempat-tempat yang lain yang mendengarkan muhadharah ini insyaallah ta'ala. Sejauh mana ukhuwah kalian? Sudah jujurkah ukhuwah kalian? Sudah tuluskah ukhuwah kalian? Atau memang masih ada dusta di antara ukhuwah kalian? Atau memang masih banyak rekayasa, basa-basi dalam ukhuwah di tengah-tengah kalian? Barakallahu fikum. Muhasabah pribadi dan untuk orang lain. Barakallahu fikum. Yang pertama, yang pertama ialah al-muwasat. Al-muwasatu, ini hak persaudaraan yang pertama. Kita harus memiliki sifat dan sikap ini, muwasatul ikhwah. Taib, selalu memperhatikan, selalu menyantuni, selalu membantu. Di antara makna-makna muasa, selalu bersama dengan para ikhwah dalam suka dan duka, terutama pada masa-masa duka, terutama mendapati sebagian ikhwah kita perlu yang namanya santunan dan bantuan. Muwasah, al-muwasah, al-muwasah ini barakallahu fikum amaratun ala al-ukhuwati shadiqah, pertanda, alamat ciri-ciri ukhuwah yang tulus. Ukhuwah yang tulus. Fal akhu shadiq fi ukhuwatihi man yuwasi ikhwanahu bi hududi ma yastati' wa yusharikuhum afrahahum wa atrahahum. Seorang saudara, teman yang jujur, akh yang shadiq, dia akan bermuasah kepada teman-temannya, pada ikhwah-ikhwahnya, pada batas yang dia mampu, yang dia sanggup. Dia akan menyertai mereka dalam suka dan duka mereka. Ketika ada sebagian temannya memerlukan bantuan harta, dia sanggup bantu. Membantu dengan lapang dada, dengan lapang hati, dengan penuh sukacita. Membantu dengan lapang dada. Tidak gerundel-gerundel. Tidak sambil ngomel-ngomel. Yang diharapkan oleh dia adalah ajr minallah. Pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ketika melihat sebagian ikhwah memerlukan bantuan kamu karena engkau memiliki sebuah jah, kedudukan di sebagian tempat, di sebagian masyarakat, segera kamu penuhi permintaan dia, kamu bantu dia, kamu mudahkan urusan dia dengan kedudukan yang Anda miliki di tempat tersebut. Selesaikan urusan dia, bantu memudahkan urusan dia, memperantarai dia dalam perkara yang mubah atau perkara yang syar'i. Tidak ada keluh kesah, dibantu dengan lapang dada. Barakallahu fikum. Ketika melihat sebagian ikhwah memerlukan khidmat badaniyah, dibantu dengan fisiknya itu, langsung dengan tanpa diminta membantu dia dengan fisik yang antum miliki. Nah, entah membawakan barangnya, entah membantu dia ketika dia sedang renovasi rumah barangkali, atau membantu dia lagi mogok mobilnya, langsung kamu dorong dari belakang, membantu dia mendorong mobilnya, misalkan khidmah badaniyah, itu langsung dengan lapang dada, dengan sukacita. Ketika dia sedang galau, ada yang galau ya, ketika dia sedang galau, resah, gelisah, datang kepada kamu meminta nasihat, meminta arahan, meminta ujangan, maka dengan serius, dengan jujur, dengan tulus, kamu arahkan dia, kamu kasih ujangan kepada dia, kamu kasih dia nasihat untuk kebaikan dia. Birusdin, dengan bimbingan, wasidukin, dengan tulus dan jujur dalam menasihati dia. Barakallahu fikum. Wahakadah. Semua dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Barakallahu fikum. Ini merupakan amal besar. Ikhwanatina azakumullah. Ini merupakan amal besar. Barakallahu fikum. Al-muwasah. Dari sebagian gambaran tadi, itu masuk dalam kategori tanfisul kurubat atau tafrijul kurubat anil mu'minin. Engkau meringankan beban seorang mukmin yang sedang ditimpa sesuatu yang besar, musibah besar dalam kehidupan dia. Besar pahalanya. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Orang siapa yang menghilangkan atau meringankan dari seorang mukmin satu kurbah. Kurbah itu kondisi yang menekan dia sangat genting, sangat berat musibahnya, yang membuat dia betul-betul sedih, galau, risau, tertekan dan segala macamnya, itu kurbah. Kamu hilangkan dari dia atau kamu ringankan dia daripadanya, maka Allah Azza wa Jalla akan meringankan atau menghilangkan kurbah dia di hari kiamat nanti. Itu bentuk muwasah. Di antara bentuk muwasah ialah indharul mu'sir, taisirul mu'sir, memberi kemudahan-kemudahan kepada yang berhutang kepada kamu. Bahkan afdolnya memaafkan hutang-hutang dia ketika kamu anggap dia adalah orang yang sangat-sangat memerlukan bantuan tadi dengan penuh keikhlasan. Wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang membayar hutang dia, susah membayar hutang dia, dikasih kemudahan atau dikasih jeda waktu yang lebih atau dimaafkan, bahkan Allah akan memberikan kemudahan kepada dia di dunia dan di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Itu namanya muwasah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Al-Fawaid, Kitabul Fawaid, menjelaskan al-muwasatu lil mu'minina anwa'. Muwasah kepada kaum mukminin itu ragamnya banyak. Ini penting disampaikan supaya antum tidak memandang serba harta, tidak. Al-awwal yang pertama kata beliau, muwasatun bil mal. Muwasah dengan harta kamu. Al-thani yang kedua, muwasatun bil jah. Muwasah dengan jabatan kamu, posisi kamu, kedudukan kamu di tengah-tengah masyarakat. Al-thalif yang ketiga, muwasatun bil badani wal khidmah. Muwasah dengan badan kamu, dengan khidmat kamu. Ar-rabi' yang keempat, muwasatun bin nasihatul irsyad. Muwasah dalam untuk menasihati, memberikan bimbingan-bimbingan, arahan-arahan kepada saudara kamu. Al-khamis yang kelima, muwasatun bidu'ai wal istighfari lahum. Muwasah dengan mendoakan kebaikan untuk mereka, memintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Barakallahu fikum. Ragamnya banyak. Yang penting adalah kamu menunjukkan sifat dan sikap muwasah tadi. Belum menjelaskan setelah itu, ini yang cukup penting diperhatikan. Wa ala qadri al-iman takunu hadhihi al-muwasat. Sifat muwasa ini tergantung kadar keimanan seseorang. Ya, dengan kadar iman yang ada pada seseorang, adanya muwasa ini. Fa kullama dha'afa al-imanu dha'afat al-muwasa. Manakala imannya lemah, maka lemah pula sikap muwasah tadi. Wa kullama qawiyal imanu qawiyat. Dan manakala imannya semakin kuat, maka semakin kuat pula semangat untuk memberikan muwasah kepada orang lain. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'zaman nasi muwasatan li ashabih. Bidzalik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling besar, yang paling agung muwasahnya kepada para sahabatnya dikarenakan iman beliau. Fali atba'ihi minal muwasati bihasabi tiba'ihim lahu. Sementara untuk para pengikut Nabi, pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka muwasah itu akan muncul sebatas dan sekadar ittiba' mereka kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Luar biasa. Dikaitkan langsung dengan iman kita, dikaitkan langsung dengan ittiba' sunnah yang ada pada kita. Semakin kuat imannya, semakin sesuai dengan bimbingan sunnah, manhaj kita, amal kita, ucapan kita, semuanya daripada kita. Semakin besar semangat muasah tadi itu, maka semakin jujur ukhuwah dia. Sekali lagi, ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang shadiqun fi ukhuwatihi, jujur pada ukhuwahnya. Praktek salaf di masa lalu luar biasa, susah untuk ditandingi. Bahkan mungkin di zaman sekarang ini susah diwujudkan. Kadar iman mereka sangat tinggi, kadar iman yang ada pada kita terlalu rendah. Disebutkan di dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innal Asy'ariyyin idza armalu fil ghazwi aw qalla ta'amu 'iyalihim bil madinah jama'u ma kana 'indahum fi thawbin ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم," kata beliau SAW. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang Asy'ariyin, para sahabat dari kabilah Asy'ariyun, kabilahnya Abu Musa Al-Asy'ari dari Yaman, mereka ketika hijrah ke kota Madinah, di kota Madinah ditaruh di sebuah komplek. Komplek, kalau kita bilang kaplingan gitu ya. Khusus Asy'ariyin, perumahan-perumahannya Asy'ariyin. Di antara keutamaannya mereka, mesti kalau di malam hari, dari perumahan mereka terdengar suara tilawatul Quran dengan suara yang sangat merdu. Ada Asy'ariyin di kota Madinah. Di antara keutamaan berikutnya adalah ini. Kata beliau SAW, sesungguhnya Asy'ariyun ketika makanan mereka habis, mulai menipis ketika perang, ikut jihad, ikut perang, logistik mereka menipis, atau makanan keluarga mereka menipis di kota Madinah, mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki di satu baju, di satu pakaian. Sepakat, kumpulkan semua, datang. Ya, masing-masing dengan sisa yang dia punya, dimasukkan dalam satu baju. Kemudian mereka bagi yang ada di baju itu di antara mereka dengan timbangan yang sama, takaran yang sama, dengan bejana yang sama. Rasul mengatakan mereka termasuk daripada aku ada bagian daripada mereka. Itu luar biasa. Ada yang datang mungkin hanya membawa tinggal sepenuh kedua telapak tangan, tinggal kurma segini. Yang lainnya lagi masih menyisakan 2 kilo. Sebagian lagi masih banyak, ada yang 5 kilo. Ada yang punya ini, jadi satu. Sudah kumpul dibagi rata dengan bejana yang sama. Yang tadi datang hanya membawa sepenuh tangan, pulang bawa sekilo-sekilo. Yang tadi bawa 5 kilo, hanya bawa sekilo saja. Kata, itu namanya al-muwasah. Tindakan yang luar biasa yang ada pada mereka yang dipuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tak terbayang ya ikhwan. Kalau di limo dipraktekan masya Allah. Tapi kayaknya gak ada yang kurang ya. Alhamdulillah. Misalkan terjadi ekonomi lesu. Atau misalkan ya ikhwan. Ya Allah ikhwan-ikhwan yang ada di limo, kumpulkan semua harta yang antum miliki. Yang dikumpulkan adalah fulus. Fulus misal. Berapapun yang antum punya, kumpulkan. Saudara kita banyak yang mengalami kekurangan. Nanti kita akan kumpulkan semua dan akan kita bagi rata. Jujur mereka. Ada yang jujur, memang gak punya apa-apa. Uang saya tinggal 100 ribu. Insyaallah. Ada yang masih gitu. Yang lainnya ngumpul. saya pak punyanya cuma 1 juta, taruh. Yang lainnya lagi ngumpul, saya lumayan nih, ada 5 juta. Hah? Ada lagi yang, wah saya masih punya banyak nih, 1 M. Hah? Masya Allah, kumpul semua, dihitung, dapat berapa ini? Hah, semua ikhwahnya ini ada sekitar 100 kakak, misal. Dapat berapa ini? Dapat Masya Allah ini, 10 miliar. Udah, 10 dibagi 100 kakak. Masing-masing bawa? Masing-masing bawa? Berapa? Masing-masing bawa? Hah? 100 juta. Ah, bagi-bagi. Yang tadi bawa cuma 100 ribu, pulang bawa 100 juta. Yang tadi bawa 5 juta, bawa 100 juta. Dan yang paling banyak segini ini, yang tadi bawa 1 M, cuma 100 juta yang dia bawa. Dengan lapang dada, dengan ketulusan, dia bantu teman-teman dia tadi yang kekurangan. Sehingga semuanya sama, 100 juta rupiah. Masya Allah, bisa untuk modal, modal ya, bisa untuk modal dan juga yang lain-lainnya. Alhamdulillah, teratasi ekonomi yang tadi itu. Ada yang sanggup? Ada yang mau menerapkan? Mikir-mikir. Yang mantuk-mantuk mesti ya sedikit-sedikit itu ya. Mantuk-mantuk. Ya Ustaz, penting itu Ustaz. Oh, diwujudkan muasa Ustaz. Iya, di kantong itu juga 100 ribu. Yang di kantongnya miliaran, aduh mati kan. Wah ini ya ciri-ciri payah saya selama ini 1 M keluar kan, aduh. Muncul bakhilnya. Nah, ya benar. Jujurlah. Saya juga Allah alam kalau diajak begitu juga Allah alam sabar. Dikarenakan memerlukan iman yang kuat, kejujuran dalam keimanannya, kejujuran dalam ukhuwah. Ya kalau orang-orang kayak kita ini paling juga banyak suara sumbang. Kok enak kumpulkan-kumpulkan. Itu aja enggak mau berusaha itu. Itu aja enggak mau mencari manisnya. Itu aja orangnya malas itu. Itu aja orang itu. Ini kita yang dari mulai nol sampai anu, dapat yang geremeng kabeh. Mereka lo tidak ada yang geremeng. Tau geremeng ya? Tidak ada yang gitu. Dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran. Belum azan ini? Belum azan? Hah? Hah? Jam 7 lebih loh. Atau azan jam berapa di sini? Belum azan? Belum. Saya teruskan. Tenang aja. Contoh yang kedua disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah, mengisahkan bahwasanya ketika beliau sedang berhijrah ke kota Madinah dan para sahabatnya Muhajirin, kata Anas bin Malik, Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu termasuk yang datang kepada kami ke kota Madinah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad ibn Rabi Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma. Sa'ad bin Rabi ini dikenal orang yang banyak harta di kalangan Ansar. Maka ketika dipersaudarakan dengan sahabat Muhajirin Abdur bin Auf, Sa'ad berkata kepada saudaranya, ini saudara karena Allah ya ikhwan, ini Ansar itu Muhajirin. Berkata Sa'ad bin Rabi, qad alimatil Ansar anni min aktsariha mala. Orang-orang Ansar tahu saya termasuk yang paling banyak hartanya. Sauqassimu mali baini wa bainaka syatrain. Aku akan bagi hartaku separuh untukku, separuh untuk kamu. Yang ngomong siapa ini? Yang punya harta. Sahabat Abdurrahman bin Auf tidak meminta. Tapi karena ngerti ini ukhuwah, ada konsekuensinya, ada haknya, ditunaikan. Tak bagi dua, separuh untuk kamu, separuh untuk aku. Wali imra'atan, saya punya 2 istri. fanzur a'jabahuma ilaika fa'utalliquha hatta idza hallat tazawwajtaha. Saya punya dua istri. Kamu lihat yang paling kamu sukai yang mana? Saya talak, saya ceraikan. Begitu dia sudah halal, saya selesai dengan kamu nikahi dia. Bayangkan, bukan semata-mata membagi harta, bagi-bagi istri. Bukan langsung bagi, tengok yang mana yang kamu suka, saya ceraikan, nikahi dia. Setelah halal dari semua tadi. Tidak terbayang, Pak. Terlalu lemah iman yang ada pada kita, ya ikhwan barakallahu fikum. Mereka luar biasa, sangat tinggi keimanannya, sangat jujur ukhuwahnya. Betul-betul lillah wa fillah wa ala ta'atillah. Itu yang namanya muasa. Muhajirin, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan negerinya, meninggalkan keluarganya, handai tolanya, harta benda, semuanya dia tinggalkan karena Allah Azza wa Jalla. Sahabat Ansor yang menampung mereka tahu bagaimana perjuangan mereka, bagaimana penderitaan mereka. Dibantu. Ingin supaya dia bahagia di kota Madinah bersama dengan mereka. Hartanya bagi dua, istri bagi dua. Luar biasa. Kalau antum ditawari gimana kira-kira? Kalau antum yang ditawari gimana kira-kira? Loh kok diem? Gak mau Pak? Hah? Antum ditawari loh Pak? Bagi dua Pak, saya separuh dengan separuh harta saya Pak. Bapak ini seorang muhajir, jauh dari negaranya, dari tempatnya, sudah tidak punya apa-apa. Ditawari seperti itu. Wah luar biasa. Ya, tinggal dapat separuh hartanya dia. Gelondongan loh ini. Langsung ini. Yang dapat istrinya dia, Masya Allah sudah. Sahabat yang mulia, Abdul bin Auf, ternyata tidak demikian sikapnya. Beliau mengatakan barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberkati untukmu pada harta kamu dan keluarga kamu. Enggak usah. Dullani ala suq. Tunjukkan aku pasar. Mana pasar di kota Madinah ini? Itu. Katanya Anas bin Malik, sahabat yang meriwayatkan, fakharaja ila suqi bani Qainuqa faba'a washtara farabah falam yarji' yawma idzin hatta afdala shay'an min samdin wa aqit. Maka beliau pun keluar ke pasar bani Qainuqa. Beliau berjual beli, jual beli, jual beli, lalu mendapatkan keuntungan. Beliau enggak pulang ke rumah hingga menyisakan sedikit samin dan akit. Minyak samin dan tepung akit. Falam yalbath illa yasira. Enggak begitu lama hatta jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi wadharun min sufrah. Enggak lama setelah itu sahabat bin Auf datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padanya ada bekas-bekas minyak warna kuning. Wangi gitu. Kata Rasulullah SAW, Mahyam, Masya'nuk, gitu. Mahaluk, wah ada apa ini, gimana kabarnya kamu, kok tumben nih, wangi banget ini, gitu. Kala katanya, sahabat Abdul Rahman, tazawwajtu imra'atan minal ansar. Ya Rasul, aku baru menikah dengan wanita ansar. Dari jerih payah sendiri. Suho, cari maisha, berhasil, sukses, langsung menikah, sudah pengantin baru. Ila akhir hadith, barakallahu fikum. Sebuah muasa yang luar biasa. Itulah para sahabah, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kita seperti ini, kenapanya kok susah ya? Paling tidak punya semangat yang tinggi untuk muasatul ikhwah. Bukti jujurnya ukhwah kalian. Itu merupakan hak-hak ukhwah. Untuk mengukuhkannya namanya ukhuwah. Barakallahu fikum. Tafadhal al-muadzin yu'adzin. Yang muadzin silakan adzan. Menyantuni, membantu, mengkhidmat, menyertai mereka dalam suka dan duka. luas mana muasa tadi. Bisa dengan ilmu, bisa dengan jah, kedudukan kita, bisa dengan bimbingan, arahan, nasihat, minimal dengan doa. Hak yang kedua dari hak-hak persaudaraan ialah an-nasihah. An-nasihah, menegakkan prinsip nasihat di tengah-tengah ikhwah. Barakallahu fikum. Ini juga menunjukkan ketulusan ukhuwah kita. Juga menunjukkan juga yang merupakan satu hak dari hak-hak ukhuwah, an-nasihah. Menasihati saudara kita. Dan makna an-nasihah sangat luas. Di antara yang disebutkan oleh para ulama ialah iradatul khairi lil mansuhi lahu. Menginginkan kebaikan kepada orang yang dinasihati. Menginginkan kebaikan kepada orang yang dinasihati. Baik kebaikan-kebaikan duniawi atau kebaikan-kebaikan agama dan ukhrawi, itu yang paling penting. Barakallahu fikum. Ini sekali lagi bukti ketulusan ukhuwah. Satu hak dari hak-hak ukhuwah, bahkan satu konsekuensi dari konsekuensi-konsekuensi ukhuwah, bahkan sebagian ulama menyatakan itu merupakan harga yang begitu mahal dari sebuah ukhuwah. Ada saman harganya, bayarannya itu ini, an-nasihah. Menasihati. Seseorang ikhwah, akh yang jujur, yang tulus dalam persahabatannya, tidak akan suka, tidak akan rela, tidak akan ridha mendapati saudaranya pada dia ada kekurangan, pada dia ada kesalahan, pada dia ada kemungkaran, pada dia ada penyimpangan bahkan. Dari itu, maka dengan kejujuran dia dalam berukhuwah tadi, dia berusaha untuk memperbaiki dia, menasihati dia, menegur dia, memperbaiki dia, mengarahkan dia supaya dia kembali kepada kesempurnaannya. Sehingga dikatakan oleh banyak para hukama yang biasa melontarkan kata-kata hikmah dan itu dipakai oleh para ulama kita terkait dengan masalah ukhuwah. Mereka mengatakan man ahabbaka nahak wa man abghadaka aghrak. Teman yang betul-betul mencintai kamu karena Allah, dia pasti akan melarang kamu. Jangan begini, jangan begini, jangan begitu. Terkait dengan perkara-perkara yang membahayakan, perkara yang mungkar. Dapatkan ridho, kamu jatuh pada kesalahan atau kemungkaran. Jangan begini, jangan begini, jangan begini. Awas, awas, awas. Saking cintanya kepada kamu. Waman abghadaka aghrak. Dan seseorang yang benci kepada kamu adalah orang yang membiarkan kamu dalam kehancuran. Ighra', kamu dibiarkan, kamu ditipu oleh dia supaya kamu binasa. Tidak apa-apa, sedikit, sekali aja, ya Allah, gitu. Dalam perkara yang jelek, dalam perkara yang mungkar. Ini hakikatnya orang yang benci kepada kamu. Al-akhu sadiq man nasahak. Teman yang jujur adalah teman yang biasa menasihati kamu. Al-akhu sadiq man dzakarak. Saudara yang jujur, teman yang jujur yang selalu mengingatkan kamu akan perkara kebaikan. Ada sadiq barakallahu. Juga dikatakan oleh sebagian mereka, alaika biman yundirul ibsal wal iblas. alaika biman yunzirul ibsal wal iblas wa iyyaka wa man yaqul laka la bas wa la tas. Hendaklah kamu berteman, bersahabat, kamu pegangi ini, seseorang yang memberi peringatan kepada kamu dari kebinasaan, ibsal itu halak, dan yang memberi peringatan kepada kamu dari yang namanya iblas, kesedihan, gundah-gulana, dan segala macamnya, pegangi teman yang seperti ini. Wa iyyaka wa man yaqul laka la bas wa la tas, dan waspadai seseorang yang biasa mengatakan kepada kamu labas walatas, tidak apa-apa, tidak apa-apa, boleh sedikit sekali-kali, hati-hati. Itu yang namanya an-nasiha, iradatul khailil mansuhi lahu, mendambakan, menginginkan kebaikan untuk yang dinasihati. Ini merupakan harga mahal sebuah nasihat. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah athar, ada yang mengatakan mauquf dari sahabat Abu Hurairah, ada yang mengatakan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan al-mu'minu mir'atu akhi. Idza wajada fihi 'aiban aslahahu. Seorang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Layak cermin bagi saudaranya. Ketika mendapati pada cermin itu ada yang rusak, ada yang aib, dia perbaiki. Ketika dia mendapati pada saudaranya ada perkara aib, dia perbaiki, dia islah. Dinasihati, dibimbing, diarahkan, ditegur dengan cara-cara yang baik, dengan adab-adab penasihati yang bagus. Bentuk dia tulus dalam berukhuwah. An-nasihah. Di sisi yang lain itu merupakan prinsip agama yang sangat agung. Ad-din, an-nasihah. Agama adalah an-nasihah. Juga merupakan hakul muslim aral muslim. Rasul mengatakan dalam sabdanya, wa idza stansahaka fansahu. Kalau dia minta kamu, minta nasihat dari kamu, beri nasihat. Ini kejujuran sebuah ukhuwah, menegakkan ingkarul munkar, ya, islahul uyub, an-nasihah kepada para ikhwah. Barakallahu fikum. Dan ada kalanya yang namanya nasihat sedikit keras, tidak melulu lembut, itu hukum asal. Ada kalanya sedikit keras, sedikit tegas, karena teman kita satu ini bandel. Sudah dikasih tahu, dikasih pengertian dengan cara yang bagus, dengan cara yang baik, awas ini berbahaya, ini mengerikan, ini dan segala macamnya, masih aja berbuat demikian. Agak sedikit bandel dengan tegas. Itu bukan benci, saking cintanya kepada si fulan, tidak kepingin dia jadi dalam perkara yang menyimpang atau kesalahan. Barakallahu fikum. Bahkan bisa jadi pula dalam bentuk tahzir, memberi peringatan orang terkait dengan orang tersebut, fulan tersebut, dikarenakan sudah terlalu parah keadaannya. Wa tahdhir minasyar, termasuk an-nasihah, bentuk menasihati karena Allah Azza wa Jalla. Ini harga mahal dalam sebuah ukhuwah, ya ikhwan. Jadi ketika ada teman kita yang mulai error-error gitu, jangan dibiarin. Biar aja udah besar. Biar aja udah biasa ngaji kok. Biar aja mau nyimpang-nyimpang sendiri. Tandanya ini orang gak suka sama si fulan. Ada kebencian pada si fulan. Kalau dia orang yang sangat cinta kepada dia, kasihan tuh fulan. Itu kenapa kok dia begitu? Ayo coba. Ayo dikasih nasihat. Ada perhatian. Selebihnya tergantung keadaannya masing-masing. Barakallahu. An-nasiha. Dan orang yang muwafaq, yang beri taufik oleh Allah Azza wa Jal, seseorang yang gemar menerima nasihat. Tidak sombong, tidak takabur, tidak ujub, membuka dirinya untuk mendapatkan masukan-masukan dari orang lain untuk perbaikan dirinya, walaupun mungkin cara penyampaian mereka agak kasar, yang dia pandang untuk perbaikan dirinya. Barakallahu fikum. Naam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima nasihat, menerima masukan. Dan ketika betul, beliau berubah. Disebutkan dalam sebuah hadis, diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam bukunya Shahihah. Dari Qutaibah bintu Saifi Al-Juhainiyah, dia menceritakan datang seorang pendeta, seorang alim Yahudi, dari alim-alim Yahudi, Habr bin Al-Ahbar, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia mengatakan, ini namanya teguran, "Ya Muhammad, ni'mal qaum antum laula annakum tusyrikun." Hai Muhammad, kamu itu sebaik-baik kaum kalau seandainya kamu enggak bersyirik. Laula annakum tusyrikun, kalau seandainya kamu enggak syirik. Syirik. Ini Rasul ya, syirik. Apa ini? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Subhanallah, wa madzak? Subhanallah, syirik. Apa itu?" Minta dijelaskan, kok syirik? Apa itu? Perkara besar ya, ikhwan. Qala, kata sang alim Yahudi tadi, "Taquluna idza halaftum wal Ka'bah." Kalian kalau bersumpah menyebut demi Ka'bah. Bukan demi Allah, demi Ka'bah. Katanya Qutaibah bin Saifi, "Fa'amhala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syai'an." Rasul pun berpikir sejenak. Enggak mengingkar itu orang Yahudi, berpikir sejenak. Beliau mengatakan setelah itu, "Innahu qad qal." Sungguh memang ada yang mengucapkan demikian. Ada kasus kejadian betul. Memang ada dari sebagian muslimin yang mengatakan seperti itu, wal Ka'bah. Rasul menerima tegurannya Yahudi tadi, ya kan? Dan belum memberikan bimbingan kepada para sahabatnya, "Faman halafa falyahlif bi rabbil Ka'bah." Maka barang siapa yang bersumpah, hendal dia bersumpah bi rabbil Ka'bah, dengan Rabbnya Ka'bah. Perintahkan. Qala, berkata lagi itu pendeta atau alim Yahudi, "Ya Muhammad, ni'mal qaum antum laula annakum taj'aluna lillahi ridda." Ya Muhammad, sebaik-baik kaum itulah kalian kalau seandainya kalian tidak menjadikan tandingan bagi Allah. Subhanallah, kata Rasul. Subhanallah, wa madzak, apa itu? Menjadikan tandingan bagi Allah. Besar ya kan. Qala taqulun masya Allah wa syi'ta. Kalian mengatakan masya Allah wa syi'ta. Terkait dengan Nabi Muhammad SAW. Mesterajatkan masya Allah dengan masya'anya Rasulullah SAW. Katanya Qutaibah bin Saifi, "Fa'amhala Rasulullah syai'an." Beliau pun berpikir sejenak. Thumma qal, belum mengatakan setelah itu, "Innahu qad qal." Sungguh ada yang mengatakan seperti itu, masya Allah wa syi'ta. Belum mengatakan, "Faman qala masya Allah." Maka barang siapa mengatakan masya Allah, "Falyasil bainahuma." Hendaklah dia memberi batasan antara keduanya dengan kata-kata "thumma syi'ta." Jangan mengatakan "wa syi'ta", tapi menggunakan kata "thumma syi'ta". Ada pembatas antara masya Allah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ini contoh teladan yang baik dari beliau sallallahu alaihi wasallam, menerima teguran, menerima masukan, menerima perbaikan walaupun dari orang Yahudi. Ketika benar, masih perbaiki, tidak ada masalah. Tidak menjatuhkan martabatnya beliau, justru beliau semakin mulia, semakin agung dengan sikap yang mulia tadi. Terima nasihat, warahmatullahi wabarakatuh. Itu merupakan bukti cinta seseorang kepada antum. Apalagi dari seorang ikhwah, dari ahlu sunnah, dari salafiyin. Terima nasihatnya mereka, tampung dengan baik. Evaluasi diri kamu, antum muhasabah. Kalau benar ada pada antum, segera atau tinggalkan perkara yang kurang tadi atau kesalahan tadi, diganti dengan perkara yang baik. Ucapkan terima kasih kepada yang menasihati antum. Barakallahu fikum. Setengah delapan. Lanjut. Hah? Lanjut. Hah? Ini masih banyak poin-poinnya ini. Di antara poin-poinnya dari hak-hak ukhuwa ialah ad-difa' anil akh fi ghaibatihi. Membela kehormatan saudara kita ketika dia gaib, enggak ada. Ada orang yang mencela saudara kita, ada seorang yang menyebutkan kejelekan saudara kita. Padahal kita tahu ini orang baik. Antum bela dia. Hah? Antum bela dia. Kamu dusta. Kamu keliru. Enggak benar itu. Ini adalah akh yang thayyib. Kalau kamu tahu ini orang bagus. Itu namanya difa' anil akh fil ghaibah. Ini besar bahwa panjang pembahasannya warahmatullahi wabarakatuh. Dan besar juga keutamanya ikhwan fillah jazakumullah. Sebab dia mengatakan as-shadiqu man shadaqaka fi syiddah la fi ar-raha wal akh man dhabba 'anka fil ghaibi la fil mashhad. Seorang yang namanya shadiq, teman yang betul-betul teman ya ikhwan. Man shadaqaka fi syiddah, yang menemani kamu ketika kamu mengalami kondisi yang genting. Kondisi yang sempit, yang sulit. Ini teman yang jujur. La fir raha. Bukanlah teman yang sesungguhnya yang hanya menemani kamu tatkala kamu lapang. Kamunya lapang, kamunya senang sama kamu terus. Pas kamunya ada musibah, kondisi yang sempit, hilang. Nah, ini bukan shadiq kata. Yang shadiq man shadaqaka fi syiddah la fir raha. Dikala kamu sedang terpuruk, tatkala kamu sedang galau, ketika kamu sedang genting, itu dia yang menemani kamu, menyupport kamu, menguatkan hati kamu. Ada shadiq. Wal akh man dhabba 'anka fil ghaibi la fil mashhad. Dan akh, seorang ikhwah yang betul-betul ikhwah yang jujur, yang membela kamu, membela kehormatan kamu tatkala kamu tidak ada. Bukan yang membela kamu di depan kamu sendiri. Kalau ada kamu dibela-bela, ada khawatir rekayasa, ada maunya ya kawan. Ada udang balik batu. Mungkin. Tapi ketika kamu tidak ada, ada orang yang kemudian menjatuhkan kehormatan kamu, menjelek-jelekan kamu, padahal enggak demikian keadaan kamu, ada yang membela kamu. Inilah akh yang sesungguhnya. Man dhabba 'anka fil ghaibi la fil mashhad. Barakallahu fikum. Ini semua ya kawan, karena ketulusan ukhuwah, jujurnya ukhuwah. Dan dia betul-betul memenuhkan hakul ukhuwah. Barakallahu fikum. Masih banyak lagi ikhwan. Menjaga rahasia ikhwah. Menjaga rahasia ikhwah juga demikian. Ketika kamu dikasih sesuatu yang dirahasiakan. Ada seorang yang ngomong sama kamu, menyampaikan suatu perkara. Dia mengatakan rahasia ya, rahasia. Kamu jaga rahasia dia. Jangan kamu sebarkan kemana-mana. Ada akhun shadiq. Qabulul udzur. Menerima uzur teman kamu juga merupakan hakul ukhuwah. Barakallahu fikum. Dia berbuat yang kurang tepat. Kamu nasihati dia, kamu tegur dia, menyampaikan uzurnya. Kamu terima uzurnya. Selagi memungkinkan diterima. Barakallahu fikum. Tapi banyak lagi yang lain yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan hakul ukhuwah. Semua itu harus diwujudkan dalam ukhuwah kita. Jadi gak semata-mata kenal wajah, kenal nama, tidak semata-mata kif halak bikhair, bagus itu. Tidak semata-mata menerbakan salam, bagus itu. Tapi yang namanya ukhuwah lebih dalam daripada itu. Ada muwasah, ada nasihah, lebih dalam. Sehingga ukhuwahnya antum itu bernilai, berbobot, dan ladang pahala bagi antum ketika berinteraksi. Barakallahu fikum. Dikarenakan masing-masing poin tadi besar pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Wallahu taala alamu bis-shawab.